sejak dirimu jauh dari pelukan. Selamat jalan kekasih, kenyamanan dan jalanku untuk melangkah demi masa depan dan segala kemungkinan. Jangan